gay boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Paduli pong, Bandung ding zer. Mustafa jadi gak kuat. Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Di gay boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Paduli pong, Bandung ding zer. Jadi gak kuat, Mustafa.